pernah kita kejari. Semoga kita bersama hingga ke akhir nanti. Kau tak ada ekor ni. Tak, kita kat luar. Satu, dua, tiga. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Muhammad Mansyahat. Allah selamatkan kamu.